Sebab jodoh tidak akan tertukar. Mungkin yang kita lakukan sekarang adalah sedang menjaga jodohnya orang lain. Karena itu, sudahilah hubungan tanpa ikatan itu. Bersabarlah dan ikhlaskanlah. Takdirmu adalah takdirmu, bukan milik orang lain. Jikapun tidak, mungkin itu adalah takdir yang ditakdirkan bersama. Ia ditakdirkan untuk bersama denganmu. Begitupun kamu. Kau tidak perlu khawatir jika suatu waktu kau tak menemukan siapa jodohmu. Jodoh itu bukan dicari, melainkan dibentuk. Percuma kau mencari kesana kemari, namun kau tidak membentuk dirimu sendiri.